إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين في حرمتي kita lanjutkan kajian kitab Ighatsatul Lahafan min Masayid Syaitan sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, fa inna 'ishq as-suwar al-muharramah naw'u ta'abbud laha bal huwa min a'la anwa' at-ta'abbud. Bahwasanya 'ishq as-suwar, kesukaan, kecintaan kepada gambar-gambar, di sini yang dimaksud gambar-gambar adalah bentuk-bentuk, sosok-sosok manusia, itu merupakan nau'u ta'abbudillah. Kalau kesenangannya kepada yang haram, kepada bentuk-bentuk manusia, sosok-sosok manusia yang bukan apa yang halal baginya, maka adalah nau'u ta'abbudillah, itu sejenis peribadatan kepadanya. Bal huwa min a'la'i anwa'it ta'abbud, bahkan termasuk yang paling tinggi dari bentuk-bentuk peribadatan. Walasiyama idza stawla 'ala al-qalbi wa tamakkana minhu sara tatayyuman, bahkan kalau lebih-lebih lagi kalau sudah menguasai hati, kecintaannya sudah menguasai hatinya, sudah dimabuk cinta, maka tamakkana minhu, mantap dalam hatinya, sara tatayyuman, akhirnya sudah betul-betul menjadi tatayyum. Apa itu tatayyum? Wat tatayyum at-ta'abbud. Yang namanya tatayyum adalah ta'abbud. Tatayyum itu adalah mabuk cinta, sehingga dia menyatakan, apapun yang kau mau akan kuberikan padamu, apakah yang kau inginkan aku akan penuhi, pokoknya bagaimana engkau ridha kepadaku. Ini adalah ta'abbud. Nau' min at-ta'abbud, salah satu bentuk dari bentuk-bentuk penyembahan. Fayatirul asyik abidan lima asyukih, maka jadilah si asyik akan menjadi budak bagi orang yang ma'asyuknya. Asyik yang mencintainya, ma'asyuk yang dicintainya. Kalau sudah sampai tingkat yang seperti itu, maka orang tersebut akan menjadi budaknya. Apapun yang diminta oleh kekasihnya, apapun yang diminta oleh yang dicintainya, maka pasti akan dituruti. Wa katsiran ma yaghlib hubbuhu wa dhikruhu wa syauq ilayhi, dan seringkali ma yaghlib hubbuhu wa dhikruhu wa syauq ilayhi, seringkali dia dikalahkan oleh rasa cintanya, oleh rasa rindunya, syauq, dan juga oleh dhikru, mengingat-ingatnya dan selalu ingat kepadanya. Wa sa'yu fi mardatihi, dan berupaya untuk membikin ridha yang dicintainya. Wa itharu mahabihi ala hubbillahi wa dzikri, bahkan akhirnya dia lebih mementingkan kecintaannya kepada kekasihnya itu di atas cintanya kepada Allah, di atas zikir kepada Allah, di atas peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sa'yi fi mardatihi, dan keinginan untuk memenuhi apa yang diridainya, bal kathiran ma yadhhab dhalika min qalbi al-'ashiq bil kulliyah. Bahkan as-sa'i fi mardatihi, upaya-upaya untuk membuat ridha kekasihnya, bahkan seringkali ma yadhhabu dhalika min qalbi al-'ashiq bil kulliyah, seringkali bahkan hilang, yadhhabu anhu yani hilang daripadanya, yadhhabu dhalika min qalbi al-'ashiq, hilang dari hatinya orang yang dimabuk cinta tadi tentang ingatnya kepada Allah atau peribadatan kepada Allah atau cintanya, bukan hanya berkurang, bahkan hilang bil kulliyah, secara keseluruhan. Wa yasir mutaalliqan bi ma'syuqihi min as-suwar, akhirnya dia betul-betul mutaalliqan, betul-betul bergantung kepada kekasihnya, bergantung kepada apa yang dicintainya dari suwar-suwar tadi, dari bentuk-bentuk atau dari sosok-sosok tadi. Ada yang mencintai lawan jenisnya, ada yang mencintai sejenisnya, yakni mencintai yang sama jenis seperti orang-orang yang homo atau orang-orang perempuan lesbi. Ini adalah mencintai sesama jenisnya atau yang lawan jenisnya tetapi haram, cinta dengan istri tetangganya, dia senang sekali dengan si fulan al-baghi, si fulan pelacur, fulanah, atau cinta kepada orang-orang yang dia tidak mungkin menikahinya, haram bagi dia untuk dinikah. Maka ini akan menjadi penyebab orang itu betul-betul muta'alliqan, betul-betul tergantung, betul-betul terkait hatinya dengan yang dicintainya tadi. Kama huwa musyahad, sebagaimana terjadi yang demikian di masyarakat. Ikhwan fillah a'azakumullah, apa yang dikatakan oleh mereka dalam lagu-lagu cengeng mereka itu sudah menunjukkan bukti. Sudah menunjukkan bukti. Apa yang mereka ucapkan dalam lagu-lagu cengengnya? Semua hidupku adalah untukmu. Aku tercipta untukmu. Tercipta untukmu. Lah bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah. Tapi dia merasa diciptakan hanya untuk kekasihnya. La haula wala quwwata illa billah. Ada yang mengatakan, aku mau tidur ingat kamu, ingat kamu. Mau makan, mau berdiri, mau pergi, mau keluar ingat kamu. Lah ingat Allahnya kapan? Karena bin a'azakumullah, itu sudah contoh yang nyata terjadi di masyarakat. Bahwa mereka betul-betul memberikan na'u ta'abud, memberikan semacam, sejenis ta'abud, sejenis peribadatan. Seperti yang mereka beribadah kepada Allah, mereka beribadah pula kepada makhluk-makhluk tadi yang dicintainya. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, fayasir al-ma'syuq huwa ilahu, akhirnya kekasihnya yang dicintainya menjadi Tuhannya. Min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, selain Allah azza wa jalla, yuqaddim ridahu. يقدم رضاه وحبه على رضا الله وحبه وحبه. Maka dia lebih mementingkan keridhaan kekasihnya, lebih mementingkan cintanya kepada kekasihnya daripada keridhaan Allah dan cintanya kepada Allah. Wa yataqarrab ilaihi ma la yataqarrab ila Allah. Dia yataqarrab, apa yataqarrab? Mendekatkan diri kepada kekasihnya, ma la yataqarrab ila Allah, yang dia tidak lakukan yang seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah, kita bertaqarrub kepada Allah dengan apa? Bertaqarrub dengan Allah dengan amalan-amalan yang saleh. Amalan yang dicintainya. Dengan salat, dengan puasa, dengan ibadah, dengan beramal saleh, dengan sedekah, dan dengan semua perbuatan-perbuatan yang Allah ridai. Tetapi qul inna a'udzubikumullah, ketika mereka sudah dimabuk cinta, mereka berupaya beramal, berbuat sesuatu, semuanya dalam rangka mendekatkan dirinya kepada kekasihnya. Apa istilah mereka? Supaya pendekatan, PDKT kata mereka. Pendekatan, berikan hadiah, berikan ini. Kalau kekasihnya gak suka dia menjadi seperti ini, dia berubah. Kalau kekasihnya gak suka dia kerja di sana, dia keluar, kerja tempat lain. Kalau kekasihnya tidak suka kamu dekat-dekat masjid, dia jauh-jauh dari masjid. Kenapa? Kekasih saya gak suka kalau saya dekat-dekat masjid. Kamu jangan terlalu santri lah. Kamu jangan sok santri. Maka waduh, kekasih saya gak suka. Berupaya untuk mengamalkan semua semua yang disukai kekasihnya, berupaya untuk melakukan apapun yang diridhoi kekasihnya supaya pendekatan lebih dekat lagi, supaya lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Lah kamu kenapa enggak seperti itu pada Allah dengan apa yang Allah cintai, dengan apa yang Allah ridhoi? Kenapa kalian tidak lakukan taqarrub ilallah? Lebih cinta kemana? Apakah lebih cinta kepada Allah atau kepada kekasihnya? Kalau lebih cinta kepada Allah, semestinya dia taqarrub akbar ilallah. Semestinya dia mendekati atau berupaya mendekatkan diri kepada Allah, mestinya lebih banyak, lebih besar, lebih tinggi, lebih semangat. Beramal dengan apa yang Allah cintai. Beramal dengan apa yang Allah ridhoi. Kenapa? Saya ingin dekat dengan Allah. Saya ingin dicintai oleh Allah. Saya ingin dekat kepada Allah, maka saya memperbanyak ibadah, ibadah sunnah. Memperbanyak sunnah-sunnah Rasulullah diterapkan dalam kehidupannya, dalam pakaiannya. Apakah kekasihnya suka atau tidak suka? Enggak peduli. Itu namanya seorang mukmin yang cinta kepada Allah. Kamu, wahai perempuan, kalau suka saya begini, alhamdulillah, saya akan menikahi kamu. Kalau enggak suka, minggir, perempuan banyak. Kan begitu mestinya. Demikian pula perempuan ketika dilamar oleh seorang. Tapi laki-laki itu mengatakan, nanti kalau saya nikahi kamu, kalau lepas jilbabnya, kamu lepas hijabnya, kamu begini, kamu begitu. Kalau orang yang sudah dimabuk cinta, pokoknya apapun yang mas mau saya akan turuti. Kan begitu. Tetapi kalau dia mukmin yang cintanya kepada Allah, dia akan mengatakan, saya akan beribadah kepada Allah, saya akan mendekatkan diri kepada Allah, dan saya akan beramal dengan amal-amal yang dicintai oleh Allah. Kamu suka ataupun tidak suka. Silakan kamu melamar ataupun kamu tidak melamar. Saya tidak peduli. Kamu mau saya begini? Kalau enggak mau, cari perempuan lain. Khamilina azakumullah, masya Allah. Semestinya seorang yang memiliki cinta dan memiliki iman kepada Allah SWT, dia tidak bisa diperbudak oleh suar. Enggak bisa diperbudak oleh surah. Bentuk-bentuk sosok-sosok manusia. Tidak bisa diperbudak oleh fulan wa fulana. Enggak bisa diperbudak karena si fulan cantik, karena si fulan ganteng, karena si fulan begini dan begitu. Enggak bisa. Khonifidina azakumullah, masya Allah. Mereka terikatnya hanya kepada Allah. Mereka tunduknya hanya kepada Allah. Dan mereka berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cintanya kepada sosok-sosok tadi dalam rangka cintanya kepada Allah. Seperti cintanya kepada istrinya yang salihah, mukminah, taqiyah, min ahli sunnati wal jamaah. Maka dia senang sekali sama istrinya. Istrinya juga senang pada suaminya, karena suami saya seorang mukmin shadiq, seorang yang taqi, seorang yang abid lillah, seorang yang masya Allah ala sunnah. Maka dia suka. Cintanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, perhatikan ucapan Ibn Qayyim rahimahullah, bahwasanya ishqus suwar, kecintaan kepada bentuk-bentuk dan sosok-sosok manusia ini kadang bisa memperbudak seseorang. Apa kaitannya dengan pembahasan kemarin? Kaitannya dengan pembahasan kemarin bahwa penyakit zina dan penyakit liwat atau penyakit lesbi dan sejenisnya itu adalah penyakit-penyakit yang sangat berkait erat dengan masalah ini, yang sangat mudah untuk menyeret seseorang ke dalam kesyirikan. Yang paling mudah menyeret seseorang ke dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena yang namanya cinta yang sudah tinggi, yang sangat tingginya, itu sudah bentuknya bentuk peribadatan. Dengan contoh-contoh tadi, semakin jelas. Qala rahimahullah, berkata Ibn Qayyim rahimahullah, wa yatajannab awa yunfiq fi mardatihi ma la yunfiq fi mardatillah. Orang yang sudah dimabuk cinta, dia berinfak mengeluarkan hartanya untuk keridhaan kekasihnya yang dicintai lebih daripada infaknya dia, sedekahnya dia dalam rangka meridhakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk meridhakan Allah, bakhil, pelit, kedekut. Nggak mau keluar satu rupiah pun. Oh, nggak bisa. Apa untungnya bagi saya kalau saya sedekah? Tidak ingat akhirat. Tidak ingat taqarrub ilallah. Karena memang tidak cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi untuk si fulana, apapun yang diinginkan, saya akan belikan. Apapun yang kamu mau, saya akan keluarkan harta saya, walaupun habis-habisan. La haula wa la quwata illa billah. Kata Ibn Qayyim, orang yang demikian, asyik li ma'syuqih, orang yang sudah asyik kepada ma'syuqnya, dia akan yunfiq. Ma la yunfiq lillah. dia akan yunfiq fi mardatiha, dia akan berinfak untuk ridhaan kekasihnya, apa yang dia tidak akan lakukan kalau dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatajannab min sakhatihi ma la yatajannab min sakhatillahi taala, dan berupaya untuk menghindarkan dari kemarahan sang kekasih apa yang dia tidak menghindarkan dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan membuat Allah murka, dia tidak peduli. Ini perbuatan haram membuat Allah marah, dia tidak peduli. Tetapi kalau ada satu perbuatan, itu kekasihmu enggak suka, kalau dia lihat, masa apa dia enggak suka si fulana? Qanafirna'azakumullah, takut saya tidak berani melakukan hal ini di depan kekasih saya, nanti dia marah. Qanafirna'azakumullah, astagfirullahaladzim. Dia berupaya supaya kekasihnya tidak tersinggung, tidak marah, supaya kekasihnya tetap ridho. Yatajannab, menghindari perkara-perkara yang merupakan sakhati, merupakan perkara yang akan membuat murka sang kekasih, dia hindari. Ma la yatajannab min sakhatillah, tetapi apa yang membuat murka Allah, dia tidak hindari. Dia tidak hindari, dia tidak peduli. Astagfirullahaladzim. Fayasiru athira atau athara indahu min rabbih, berarti kekasihnya lebih dia pentingkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat Allah murka dia enggak peduli, tetapi yang membuat kekasihnya murka dia khawatir, dia takut, dia menghindari. Berarti dia lebih mementingkan kekasihnya daripada Allah dalam masalah cinta, dalam masalah tunduk, dalam merendahnya, dalam mendengar dan taat, dalam menuruti kemauannya, lebih mementingkan kekasihnya daripada Allah. Ini orang-orang yang terkena fitnah ishqus suwar. Ishqus suwar adalah mabuk cinta kepada sosok-sosok makhluk. Walihada kana al-ishqu wa syirku mutalaziman. Oleh karena itulah yang namanya cinta birahi kepada sosok-sosok manusia, Ibnu Qayyim disebutkan dengan kalimat sosok-sosok saja. Kenapa? Supaya ya'ummul jami'. Supaya mencakup kedua belah pihak dari lawan jenis. Yang kita bicarakan bukan laki-laki kepada perempuan saja, tapi juga perempuan kepada laki-laki. Sehingga cinta kepada sosok-sosok, apakah cinta kepada laki-laki, perempuan kepada laki-laki, atau laki-laki kepada perempuan, atau laki-laki kepada laki-laki cantik. Siapa laki-laki cantik? Murdan. Hati-hati kalian, para murdan. Kadang-kadang disukai oleh mereka-mereka yang kena penyakit, penyakit homo, penyakit-penyakit liwat, luti, penyakit luti namanya. Qanibina a'azakumullah, maka orang-orang yang dalam keadaan mencintai sosok-sosok tadi, tidak peduli apakah dia laki-laki mencintai perempuan, atau perempuan mencintai laki-laki, atau laki-laki mencintai laki-laki, atau perempuan mencintai perempuan, hati-hati. Yang dimaksud di sini adalah cinta-cinta birahi, sehingga disebutkan dalam bahasa Arab dengan isyik, yang kemudian bahasa Indonesia dibilang asyik. Qanibina a'azakumullah, asyik wal isyik itu sangat dekat sekali. Isyik, cinta birahi tadi, dengan yang namanya kesyirikan, itu yatalazaman, dua konsekuensi yang selalu berhubungan. Wa innama haqqallahu subhanahu wa ta'ala al-isyik in 'anil musyrikin min qaumil Lut. Allah contohkan isyik yang terjadi pada kaum musyrikin adalah pada kaum Lut. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum Lut alaihi salam adalah kaum yang lebih menyukai sesama jenisnya. Yani homo. Makanya homo disebut luti, karena itu perbuatan kaum Lut ketika itu. Ikhwan fillah na'azakumullah, mereka melakukan hal tersebut. Dan mereka adalah orang-orang musyrik. Apa yang menyebabkan mereka tidak tunduk kepada Lut alaihi salam? Apa yang menyebabkan mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Lut alaihi salam? Kesyirikannya atau penyakit lutinya? Ada sebagian orang yang mengira kalau kaum Lut itu sampai diazab, ditenggelamkan ke dalam bumi, bahkan bukan ditenggelamkan ke dalam bumi, diangkat desa mereka sampai gonggongan anjingnya dan kokok ayamnya terdengar di langit, terdengar oleh para malaikat di langit, yakni tingginya diangkat desa mereka. Tuma kubba, kemudian dibalik dan dihempaskan kembali ke bumi sehingga tenggelam dalam dan menjadi lautan yang disebut dengan laut hitam, laut yang sampai hari ini gak ada barokahnya, gak ada ikannya, laut yang sangat asinnya melewati batas sehingga tidak ada kehidupan di dalamnya. Bayangkan, athar al-adab masih ada sampai hari ini, bekas-bekas adabnya masih ada. Adapun laut kalian, masya Allah, laut kalian, laut kita, masya Allah, ikannya melimpah ruah, hasilnya masya Allah, bukan hanya ikan, udang dan sebagainya. Sedangkan laut di sana, laut hitam, bekas kaum Lut tadi ketika ditenggelamkan dan dihempaskan ke dalam bumi, mereka dalam keadaan lautnya pun sampai hari ini tidak memberikan apa-apa. Qulina a'udzubikumullah. Kaum Lut tersebut mengingkari nabinya, menolak nabinya, menentang nabinya karena kekufuran mereka dan kesyirikan mereka. Ada sebagian orang yang mengira itu karena perbuatan liwat. Berarti perbuatan liwat itu kafir, katanya. Keliru dia. Perbuatan liwat kafir, bukan. Bukan perbuatan homo itu menjadikan orang kafir, tetapi perbuatan homo itu akan menyeret orang menjadi kafir. Ketika dilarang oleh Lut alaihi salam, sungguh kalau kalian mau, ini anak-anakku, anak-anak perempuanku akan aku nikahkan pada kalian kalau kalian mau. Jangan membuat malu aku. Karena mereka berduyun-duyun datang ke rumah Lut alaihi salam, karena di rumah Lut ada laki-laki ganteng. Ada beberapa sosok-sosok laki-laki yang sangat ganteng parasnya, yaitu para malaikat. Para malaikat yang datang memberitakan akan turunnya azab. Mereka berduyun-duyun datang dan menyatakan, aku ingin laki-laki yang ada di rumah. Jangan permalukan aku, dia adalah tamu-tamuku. Kalau kalian mau, ini anak-anak perempuanku. Kata mereka, innaka ta'lam ma nurid. Wahai Lut, engkau tahu apa yang kami inginkan. Yang kami inginkan bukan perempuan, kata mereka. Artinya kesukaan mereka kepada sesama jenisnya, kesukaan mereka dalam bentuk isyik telah membelenggu mereka sehingga mereka menentang tauhid, sehingga mereka menentang ajaran Lut, mereka menentang ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Lut alaihi salam. Berarti homonya mereka, perbuatan busuknya mereka, perbuatan najisnya mereka menyebabkan mereka menolak dakwah tauhid sehingga mereka tetap kafir. Berarti di adabnya kenapa? Karena kufurnya, karena syiriknya. Lah homonya bagaimana? Homonya karena menyebabkan mereka tidak menerima dakwah Nuh, dakwah Lut alaihissalam. Kalau saya menerima dakwah Lut, berarti saya tidak boleh homo lagi. Padahal itu yang paling kami sukai, yang paling kami cintai, yang paling kami isyik. Ikhwan ibn a'azakumullahi ma'ana isyik. Keinginan yang sangat tinggi, kesukaan yang sangat tinggi. Sehingga dia memperbudak dirinya untuk siapa yang disukainya, siapa yang dicintainya. Qul inna a'udzubikumullah, maka tetap saja dakwah Lut tauhid. Siapa bilang dakwahnya Lut bukan dakwah tauhid? Dakwah tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam ayat lain, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang dakwah mereka sama. An ibudullaha wajtanibut tagut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tagut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah sesembahan-sesembahan lain. Tauhid seluruhnya. Semuanya mengajarkan tauhid termasuk Lut alaihissalam. Tetapi kaum Lut tadi karena homonya mereka dan mereka sudah dimabuk cinta, sudah dikuasai oleh isyik mereka kepada yang haram, maka mereka tidak peduli menentang nabinya, tidak peduli menentang tauhid, tidak peduli kufur, tidak peduli sampai Allah adab mereka. Sampai Allah timpakan azab kepada mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Dikisahkan dalam Al-Qur'an bahwa musyrikin sangat dekat dengan masalah-masalah tadi. Masalah zina, homo dan sejenisnya dan juga liwatah. Maka Allah kisahkan kaum Lut seperti itu. Wa 'ala imra'atil 'aziz. Demikian pula istrinya pembesar ketika dia masih kafir. Idkanat atau kanat idzaka musyrikah. Istrinya pembesar Mesir ketika itu masih musyrikah. Karena masih musyrikah, maka dia mudah tergoda dengan perkara-perkara zina. Sehingga dia mengatakan kepada Yusuf, Hayitalak kemarilah. Qul inna a'udzubikumullah. Yani dia betul-betul terfitnah dengan isyiknya. Dia sangat mencintainya, sangat menyukainya. Menyukai apa? Menyukai surah. Bentuk rupa Yusuf alaihissalam. menyukai surah, bentuk rupa yang ada di hadapannya. Seorang laki-laki yang sangat ganteng, yang parasnya sangat bagus rupawan. Maka Imratul Aziz menggodanya, membujuknya, merayunya. Kenapa kok dia tergoda, Yusuf tidak tergoda? Kenapa wanita tadi terfitnah, Yusuf tidak terfitnah? Yusuf tabah. Karena perempuan tadi musyrikah, sedangkan Yusuf mukmin, mukmin sadiq. Sehingga Allah katakan dengan kalimat wa kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami hilangkan, kami selamatkan kejelekan dari Yusuf. Yani Allah selamatkan Yusuf dari kejelekan-kejelekan tadi. Kenapa? Kata Allah innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia dari hamba-hambaku yang ikhlas, kata Allah. Sesungguhnya Yusuf adalah dari hamba-hambaku yang memiliki keikhlasan, tauhid, yang ibadahnya hanya untuk Allah. Sedangkan perempuan tadi masih musyrikah. Ibadahnya untuk siapa? Ya untuk Tuhan yang banyak. Kalau untuk Tuhan yang banyak, tidak ada masalah ditambah satu lagi. Yaitu pokoknya saya suka Yusuf. Itu. Ditambah satu lagi oleh dia, esetnya, kecintaannya, bahwa saya suka sama Yusuf. Pokoknya dia harus nurut. Pokoknya dia harus tahu dengan saya. La haula wa la quwwata illa billah. Qul inna a'udzubikumullah. Fa kullama qawiya syirkul 'abd buliya bi'ishqis suwar. Maka kaidahnya kata Muqayyim, kullama qawiya syirkul 'abdi, selama kesyirikan 'abd, kesyirikan seorang hamba semakin kuat, maka dia pasti akan terfitnah dengan ishqis suwar. Pasti dia akan terfitnah dengan kekaguman, kecintaan, mabuk cinta pada sosok-sosok makhluk. Karena dia adalah lemah imannya, sedangkan kesyirikannya kuat. Maka dia akan mudah terfitnah dengan perempuan-perempuan, dan perempuan mudah terfitnah dengan laki-laki. Wa kullana qawiyya tauhidu surifa dzalika anhu. Sebaliknya, setiap tauhidnya semakin kuat, maka niscaya fitnah tadi semakin jauh. Jadi kalau kesyirikan semakin kuat, tauhidnya lemah, maka orang-orang ini sangat mudah terfitnah dengan ishqus suwar. Kalau tauhidnya semakin kuat, syiriknya yang semakin lemah, maka niscaya dia semakin kuat, tidak mudah terfitnah dengan ishqus suwar. Wa zina wal liwata kamalul ladatihima innama yakunu ma'al ishq. Dan yang namanya zina, yang namanya homo, dan yang sejenisnya dari perbuatan-perbuatan kotor akan sempurna atau akan lebih lengkap kenikmatannya, kata mereka, kenikmatannya akan lebih lengkap kalau diiringi dengan isyik. Kalau diiringi dengan isyik, coba kalau gak ada isyik, gak akan sempurna. Dan kata mereka, aduh buat apa dengan si fulan, kenapa, saya gak suka. Loh tapi ini gratis, pokoknya saya gak suka. Orang kayak gitu, hitam legam. Misal, contoh, ada juga yang gak suka dengan putih, suka yang hitam. Demikianlah manusia, masing-masing dengan seleranya sendiri-sendiri. Qanifidina azakumullah. Tetapi di sini yang dimaksud adalah, kata Ibnu Qayyim, bahwasanya liwata wal zina, zina dan perbuatan homo dan sejenisnya, gak akan lengkap kenikmatannya, kata mereka, kecuali ma'al isyq, kecuali kalau diiringi dengan rasa suka, rasa senang, rasa cinta, baru terjadi. Dan kata mereka, asyik, ma'asyuk. Na'udzubillah min dzalik. Wa la yaqlu sahibuha minhu. Maka pelaku zina, pelaku homo, mesti dia terfitnah dan mesti dia memiliki isyq. Qul inna a'udzubikumullah. Na'udzubillah. Ada orang fulan yang bertanya dan kebingungan, ya Ustaz, SMS, dia tidak berani menunjukkan jati dirinya, karena memang pantas dia untuk malu, perbuatannya sangat jelek. Aku tidak bisa lupa dengan si fulan, sesama laki-laki, dan aku terus terfitnah dengan dia, ingin ketemu, ingin ngobrol, ingin terus. Bagaimana jalan keluarnya? Saya bilang, menikahlah kamu, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa Taala, menikah, taubat. Berapa lama lagi SMS lagi? Ustaz, demi Allah saya sudah menikah menurut saran Ustaz, tapi saya tetap tidak bisa. Tidak bisa saya menikmati pernikahan ini, dan saya ingin kembali kepada si fulan. Sampai saya jawab dengan lebih keras lagi dan saya marah-marahi. Tahu kamu hukumnya? Orang yang berbuat liwat, berbuat homo, dilempar dari puncak gunung sampai mati, hancur. Ditimpa dengan batu. Tahu kamu? Sampai seperti itu. Qul bi ta'azzukumullah, artinya dia punya isyq. Punya apa? Isyq. Kecintaan yang sangat tinggi. Pokoknya. Yang kalau kecintaan ini ada pada seseorang, maka orang itu niscaya akan seperti budak. Dia akan berkata, saya akan melakukan apapun, pokoknya saya dapat si fulan. Pernahkah kita dengar kalimat ini? Sering. Pernahkah kita dengar seperti ini? Sering. Apakah dalam kisah-kisah konyolnya mereka, kisah-kisah cengengnya mereka, film-filmnya mereka, ataupun cerita-cerita mereka dalam buku-buku novelnya mereka, ataupun pada nyanyian-nyanyian cengeng mereka, pokoknya saya akan dapat si fulana, pokoknya saya harus bisa, apapun saya akan lakukan, badai aku terjang, lautan aku seberangi, gunung akan aku daki, pokoknya saya harus dapat si fulana. Apa namanya ini? Isyq. Isyqussuwar. Isyqussuwar itu na'ud ta'abud. Isyqussuwar itu adalah salah satu jenis bentuk peribadatan. Peribadatan. Karena dia melakukan apapun untuk si fulan. Bayangkan. Apakah dia akan berkata seperti itu kepada Allah? Ya Allah, jalan apapun atau perintangan apapun di atas siratal mustaqim, aku akan jalani. Pokoknya aku jalan di atas siratal mustaqim. Walaupun badai menerjang. Walaupun aku harus menghadapi musuh-musuh Allah. Harus menghadapi kufar. Harus berjuang dengan pedang. Aku tidak peduli. Pokoknya aku akan berjalan di atas siratal mustaqim. Apakah kira-kira mereka berkata seperti itu dalam agama? Tidak. Berarti lebih cinta pada siapa? Lebih cinta kepada Allah atau lebih cinta pada suar? Pada sosok-sosok manusia? Hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Jangan konyol, jangan cengeng. Cengeng. Ingat si fulana lagi sampai pindah ke sana, pindah ke sini. Ingatnya si fulana, si fulana, si fulana. Kok cengeng banget? Kamu merem, kamu ambil dengan tanpa melihat. Kamu dapat 4 sekaligus perempuan. Kenapa susah? Kenapa kamu sampai menghambakan diri, sampai memperbudak diri? Pokoknya si fulana. Apa kelebihannya dengan perempuan yang lain? Jangan sampai kamu diperbudak oleh sosok-sosok manusia. Jangan sampai diperbudak oleh isyq. Oleh kecintaan cinta bilahi. Sampai-sampai orang itu bertanya-tanya. Saudaranya, kakaknya, adiknya, ibunya, bapaknya bertanya-tanya. Ini orang disihir atau tidak disihir? Kayaknya disihir, dia dijampi-jampi. Kok tidak bisa berubah, dinasehati oleh 100 orang. Tidak peduli. Pokoknya si fulana. Subhanallah, padahal si fulannya baghiyah. Si fulannya anak perempuan nakal. Pelacur. Dinasehati tidak bisa. Pokoknya fulana, pokoknya fulana. Ini kayaknya jangan-jangan tak kena sihir dia. Kita katakan bukan. Bukan sihirnya tukang-tukang sihir. Tapi sihirnya syaitan yang bernama isyq. Sihirnya syaitan yang bernama isyq. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau dia lemah agamanya, maka dia akan mudah terfitnah dan mudah tergoda dengan yang namanya isyq. Sehingga dia menjadi budak yang dibelenggu. Yang diseret, dicocok hidungnya kemana-mana oleh syaitan. Ikhwan ibn a'azakumullah, tegarlah di atas sunnah, di atas tauhid. Kamu mau menikah, menikahlah dengan wanita yang salehah, mukminah. Ajarkan sunnah. Kalau tidak mau, ganti perempuan yang mau. Selesai. Kamu tetap di jalan yang lurus. Sedangkan apa yang siapanya yang menamini kamu, itu bisa siapa saja. Yang penting halal buat kamu, kamu nikahi. Tetapi jalanmu jangan berubah. Karena si fulan, kemudian kamu berubah. Jangan. Sebaliknya, kamu tetap di jalan yang lurus, fulanahnya tadi yang perlu dirubah. Oh, saya tidak mau di jalan yang lurus. Minggir, ganti yang lain. Bersama-sama jalan di jalan yang lurus. Oh, terlalu berat, saya tidak mau. Minggir, ganti lagi. Selesai toh? Tetapi kalau orang itu sudah cinta, aduh jangan. Jangan dilepas, kasihan. Nanti bagaimana? Loh, kamu nanti bagaimana di akhirat? Ustaz, istri saya begini, Ustaz, istri saya begitu, Ustaz. Kufur, fasik, dia itu begini, main sihir-sihiran, dia itu begini. Cerai saja. Aduh Ustaz, saya masih cinta. Lah terus, kamu tanya. Begitu dijawab, tapi saya masih cinta. Yang gak usah tanya, kalau kamu masih mementingkan cintamu, makan cintamu. Nah, nasolah taufiq wal afiyah. Nasolah salam wal hidayah. Nasolah taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.